Bagaimana cara transaksi pembelian pulsa elektrik sedangkan tidak berbentuk barang? Ini disebutkan ada bai'ul manfaah, sangat jelas. Manfaah adalah tidak ada barangnya, para ulama sudah menjelaskan. Namanya jual manfaat. Manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Termasuk telepon. Ibu bayar telepon tidak pakai transaksi. Jadi bukan saja urusan elektrik. Ibu telepon itu kan ya, enggak ada barangnya ya. Ini dibahas oleh para ulama-ulama akhir zaman, itu semua adalah manfaat, asalkan manfaatnya jelas, itu adalah boleh transaksi. Telepon, menggunakan listrik, lampu, bukan lampunya saya beli sendiri, setrumnya ini enggak kelihatan. Jadi bukan saja pulsa elektrik, hanya barangkali yang marak saat ini elektrik, jadi jual beli manfaat itu sudah ada dari masa ke masa. Jual beli manfaat adalah mirip dengan masalah ijarah. Saya membayar Anda untuk bekerja, atau saya ke tempat Anda untuk bekerja. Yang Anda beli bukan saya. Kalau saya bukan, ya, tapi Anda membeli tenaga saya, manfaat tenaga saya. Saya pinjam mobil Anda, tapi saya bayar. Mana? Saya tidak beli ijarah. Nah, ada perbedaan nanti antara ijarah dengan bai'ul manfaat. Antara jual beli manfaat ada perbedaan, ulama menjelaskan. Akan tapi ini adalah elektrik termasuk jual beli manfaat. Manfaatnya sudah jelas, semua orang merasakannya. Maka ini adalah jual beli yang sah. Transaksinya sudah kepada sahibul manfaat. Anda punya pulsa, saya beli. Ini baru dikirim masuk, ada berita saya masuk, transaksi beres. Karena itu adalah jual beli manfaat dan ulama sudah menjelaskan panjang lebar masalah ini. Tolong kirimkan pulsa. Beda dengan ini, makanya ini masalah sehot. Kalau sehot itu adalah kalimat dalam transaksi harus jelas. Kalau tidak ada qarinah jual beli, maka itu memberi. Kalau saya, kalau Anda dengan teman dekat, Anda dengan istri, Mi, kirim pulsa Mi. Ini minta atau beli sih kira-kira? Minta transferannya. Nah ini ada qarinahnya. Tapi kalau kita datang ke toko, Pak tolong kirim pulsa, ini mau ngapain? Beli, enak aja minta-minta, memang bapakmu saya ini, kan gitu ya. Jadi qarinah yang menjadikan, yang menentukan itu. Jadi sehat itu dihubungkan dengan qarinah itu, tanda apa? Ini qarinah itu indikasi, tanda-tanda apa yang menjelaskan tujuan kedatangannya. Jadi kalau saya datang ke toko, biarpun ngomong, Pak saya ambil baju ini, oh iya Pak. Oh, boleh ambil ya, enak. Tuh serba yang gede-gede nanti, Pak ambil ini ya, oh iya Pak, pergi, gak bayar, dipentung sama Pak Polisi ya. Jadi namanya qarinah, qarinah itu adalah tanda atau indikasi apa. Jadi perilaku kita bisa kebaca ini apa, dia dengan aku ini hubungan apa, maka itu yang menjadikan jelas sebuah transaksi. Jadi kalau kita ke toko pulsa, kita bilang kirim, itu namanya jual beli. Baik.